بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan menjelaskan makna ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki pembahasan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah Makkiyah. Dan mayoritas para ulama mereka menetapkan bahwa surah Al-Alaq terkhusus 5 ayat yang pertama merupakan surah yang paling pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kejadian Gua Hira yang oleh Jibril AS adalah kejadian yang masyhur. Namun di sana ada yang lain dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan surah yang paling pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Muddatthir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Ada lagi sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan adalah Al-Fatihah. Namun yang sahih dari pendapat para ulama adalah yang pertama, dan itu dikuatkan dengan berita tentang awal turunnya wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Adapun perkataan Jabir radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ya'yul Mudzakkir, yang dimaksud adalah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah setelah sempat terhentinya wahyu, setelah fatratul wahyu. Sebab setelah turunnya suratul Al-Alaq, wahyu itu sempat berhenti sekian lama sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti kapan diturunkan wahyu yang berikutnya dalam waktu yang lama, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Adapun surah yang pertama kali diturunkan secara itlaq, secara mutlak, Al-Alaq. Kejadian yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya sahih, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Bari'il Wahyi, hadis yang panjang sekali. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang awal kali wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kali dimulai dengan ar-ru'ya shalihah, mimpi-mimpi yang baik yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dijadikan kecintaan kepada beliau untuk menyendiri dan melakukan tahannus. Fakana yatahannatu bighairi Hira, dan beliau bertahannus di Gua Hira. Az-Zuhri ketika menjelaskan makna at-tahannus wa huwa at-ta'abbudu layali rawatul 'adad, yaitu beribadah beberapa malam Lalu kemudian setelah itu kembali keluarganya mempersiapkan bekal, lalu kemudian kembali ke Gua Hira dan kembali bertahannus sampai kemudian terjadilah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa Ala mengutus Jibril alaihissalam pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah alaihissalam, "Ya Muhammad, iqra." Bacalah. Rasulullah alaihissalam ada seorang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis. Maka beliau mengatakan, "Ma ana biqari." Ma ana biqari. Aku tidak mampu membaca. Sampai kemudian Jibril alaihissalam memeluknya, ya menutupnya, sampai aku merasakan kesungguhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melepaskan aku sampai 3 kali. Jibril mengatakan padanya, "Iqra." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak mampu membaca. Lalu kemudian Jibril pun menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. "Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam." Ini adalah merupakan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya dalam keadaan penuh rasa takut, penuh rasa kekhawatiran. Lalu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka dia pun diselimuti oleh keluarganya sampai hilang rasa takut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali merasakan ketenangan. Setelah dia merasa tenang, maka dia pun bercerita kepada istrinya yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid, apa yang dialaminya di Gua Hira. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni khasyitu 'ala nafsi." Aku mengkhawatirkan diriku. Aku mengkhawatirkan diriku. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kekhawatiran yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan-jangan akal beliau telah berubah. Ada pula yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai ada yang mengancam untuk membunuh beliau, memudaratkan beliau. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Akan tetapi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha menenangkan suaminya yang tercinta Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Kalla, wallah, la yukhzika Allah abadan." Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghinakan kamu. Tidak akan mungkin menghinakan kamu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang baik dan dikenal sebagai orang yang tidak punya musuh. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menyampaikan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Innaka latasilur rahim wa taqsimul ma'lum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawa'idil haqq." Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, memberi bantuan kepada orang yang tidak memiliki, membantu orang yang lemah. Engkau suka menjamu tamu. Ya, dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat sesuatu yang dibenci oleh orang lain sedikit pun. Sehingga mana mungkin ada orang yang berniat untuk mencelakakan dan memudaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Khadijah pun berinisiatif untuk membawa suaminya kepada anak pamannya yang bernama Warqah bin Nawfal radhiyallahu taala anhu. Dan Warqah bin Nawfal ini adalah seorang yang berkeyakinan Nasraniyah pada zaman itu. dan dia percaya kepada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan dia mengerti tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu Waraqah bin Nawfal. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan apa yang dialaminya kepada Waraqah. Apa jawab Waraqah? Karena beliau adalah orang yang mengerti dan membaca kitab, maka dia mengatakan hada an-namus alladhi nazala 'ala Musa. Ini adalah teman rahasia Nabi Allah Musa alaihi salam yang pernah turun kepada Musa alaihi salam. Ya, dengan yakinnya dia mengatakan itu. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya laisani hay. Ya laisani jada iz yukhrijuka qawmuka. Alangkah ini aku, seandainya aku masih muda ketika kaummu mengusir kamu dari kampung halaman. Mendengarkan hal itu kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir dari kampung halaman. Maka beliau bertanya, "Awa mukhrijahum? Apakah mereka akan mengusir aku dari kampung halamanku?" Kata Waraqah radhiyallahu anhu, "Lam ya'ti rajulun qatta bi mithli ma ji'ta bihi illa udhi. La in yudrikuni yawmuka la ansurannaka nasran mu'azzara." Kata beliau Waraqah bin Jawfal, tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa dari al-haq, kebenaran, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Seandainya aku mendapatkan hal itu, saya akan memberikan pertolongan yang gigih padamu. Namun tidak lama setelah itu meninggallah Waraqah bin Jawfal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menjadi syahid bahwa dari kisah ini menunjukkan surah yang pertama kali dan ayat-ayat yang pertama kali turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. Pada ayat yang pertama Allah Jalla wa'ala berfirman, اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ بكلا. Disebutkan dalam tafsir iqra ayyuhan nabi, bacalah wahai nabi. Ma unzila ilaika min al-Qur'an, apa yang diturunkan kepadamu dari Al-Qur'an Karim, muftatihan bismi rabbikal mutafarrij bil khalq, dengan membuka bacaan tersebut dengan menyebut Rabbmu yang bersendiri dalam hal menciptakan. Bismi rabbik alladhi khalaq. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca. Di sini ma'asyar ikhwan rahimakumullah menunjukkan bahwa al-Islam merupakan agama ilmiah yang memerintahkan umatnya untuk membaca, yang memerintahkan umatnya untuk menulis, memerintahkan umatnya untuk talabul ilmi. Talabul ilmi fariyatun ala kulli muslim. Dan termasuk di antara sarana untuk menuntut ilmu adalah membaca membaca, demikian pula menulis. Menulis qawaid, apa yang diketahui dari ilmu, lalu kemudian disimpan, dipelihara dengan cara menulis ataukah menghafalnya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat dan itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Menunjukkan anjuran untuk menulis. Iqra, baca dengan nama Rabbmu. Dengan nama Rabb. Memulai dengan menyebut nama Rabb. Al-ba'una untuk al-isti'anah, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam banyak amalan setiap kali kita memulai satu aktivitas, kita dianjurkan memulai dengan mengucapkan bismillah, mengharapkan berkah dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala hendak melakukan satu amalan dengan mengucapkan bismillah. Demikian pula ketika seorang hendak membaca Al-Quran Al-Karim, bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari Al-Quran dengan membuka bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya dengan basmalah, agar kemudian seorang ketika memulai membaca surah, maka dia memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah ketika seorang membaca dari pertengahan surah, apakah membaca basmalah atau tidak? Apakah membaca basmalah atau tidak? Terjadi silap. Namun yang sahih wallahu ta'ala a'lam, yang rajih, bahwa ketika hendak mulai membaca Al-Quran yang diperintahkan adalah berta'awud. Fa'idha qara'ta Al-Quran fasta'idh billah. Apabila engkau hendak memulai membaca Al-Quran Karim, maka berta'awud, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun basmalah, apabila seorang membaca dari awal surah, nah dia membaca basmalah kecuali awal dari surah Al-Baqarah, tidak membaca basmalah. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah tersebut tanpa diawali dengan basmalah. Adapun yang lainnya, ketika membaca di awal surah, membaca basmalah. Namun ketika membaca di pertengahan, maka Allah Ta'ala alam membutuhkan dalil khusus anjuran untuk membaca basmalah di pertengahan surah. Wallahu Ta'ala alam surah. Alladhi khalaqa, dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Maka di sini menetapkan tauhid rububiyah, menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tabaraka taala satu-satunya yang menciptakan. Alladhi khalaqa, yang menciptakan. Dan di sini tidak disebutkan maf'ulun bihi, tidak disebutkan objeknya, menciptakan. Ciptakan apa? Apabila disebut, apabila dihapus, ya, muta'alliqnya, maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala bersifat umum, menciptakan segala sesuatu. Alladhi khalaqa, khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, tidak ada di alam ini kecuali pencipta dan yang diciptakan. فَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. segala sesuatu selain dari Allah adalah makhluk, dan aku bagian dari makhluk tersebut. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia makhluk. Nah, selain Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ini bukanlah makhluk. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah firman-firman Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Taurat dan Injil, demikian pula firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an itu adalah merupakan wahyu dari Allah, dan wahyu merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Allah yang menciptakan manusia dari 'alaq, dari segumpal darah. Disebutkan dalam tafsir, alladzi khalaqa kulla insan min qit'ati damin ghalidhin ahmar. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia dari potongan darah atau dari segumpal darah. Ya. Darah ghalidh ahmar, darah merah. Nah. Ya. Yang kental. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang asal penciptaan manusia dan proses penciptaan manusia. Dan yang menetapkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan termasuk di antara ciptaan Allah, maka di sini Allah sebutkan secara khusus khalaqal insana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Menciptakan manusia dari apa? Min 'alaq. Dari segumpal darah. Yang dimulai dari nutfah. Nutfah tetes mani, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah dengan proses yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk mengingatkan manusia bahwa asal penciptaan kalian itu dari sesuatu yang sangat hina. Apa yang mau dibanggakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata asal penciptaan kita dari segumpal darah. Nah, jadi apa yang mau dibanggakan? Yang wajib bagi seorang hamba adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita demikian banyak kenikmatan. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada kita, kita sudah tidak ada di dunia. Naam. Namun Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, yang memberikan rahmat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sehingga terus mendapatkan karunia dan rezeki dari Allah, sehingga kita pun muncul di muka bumi ini dan mengalami proses berkembang, berkembang dan seterusnya sampai seperti sekarang. Ini adalah merupakan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwan, sampai di insyaallah yang kita jelaskan semoga bermanfaat. Sampai pada ayat yang kedua. Fa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hadzalakum Allahu.